Makanya udah transaksinya tuh sama Allah aja. Kalau kita transaksi dengan Allah, nanti Allah akan mendatangkan manusia untuk menyayangi kita. Makanya kalau kita pas berkasih sayang, kenapa? Karena Allah. Pas kita memaafkan, kenapa? Karena Allah. Pas kita berlapang dada, kenapa? Karena Allah. Sehingga ketika Allah sering disebut, karena Allah, karena Allah, karena Allah, Allah akan mengatakan, lihat hambaku, dia melakukan ini karena aku. Besok kita bilang lagi, lihat lagi hambaku, kata Allah, dia melakukan karena aku. Wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku sayang kepada hambaku itu. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, sayangi dia, wahai Jibril. Malaikat itu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Enggak mau bermaksiat kepada Allah dan pasti mengerjakan perintah Allah. Ya Jibril, cintai dia. Maka Jibril saat itu juga mencintai hamba ini. Terus Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat, saat itu juga seluruh malaikat mencintai hamba ini.